Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Nah, ru'yatullah azza wa jal, ini bahasan berikutnya di poin yang ke-6, yaitu isbat ditetapkannya melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat kelak. Bahasan ini diangkat oleh para ulama ketika muncul ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, yang mereka mulai menggerecoki akidah yang sudah fitrah, akidah yang sudah diyakini oleh kaum mukminin sejak masa para sahabat, tabi'in. Kemudian muncullah gerombolan-gerombolan mubtadi'ah, para ahli bid'ah, yang mengeluarkan ide-ide baru, ide-ide syaitaniyah, sehingga ranculah akidah ini bagi umat. Dan akhirnya para ulama perlu menjelaskan kepada umat, mengangkat topik ini sehingga topik ini terus diangkat pada bab permasalahan akidah. Maka ini topik yang sangat penting karena ahlu bid'ah mengingkarinya. Dan siapapun dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengingkari permasalahan ini, maka dia berarti mengingkari sebuah prinsip yang sangat besar, prinsip yang sangat agung, yang ini merupakan aslun minal usul, yang merupakan landasan pokok prinsip yang tidak boleh tidak mesti diimani, ditetapkan, yaitu mengimani Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Ya, berkata sahibun Nadim Ibnu Abi Daud rahimahullah ta'ala, wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan kama al badru la yakhfa rabbuka awdahu. Beliau menyatakan, sahibun Nadam, sahibul Manzumah Ibnu Abi Daud rahimahullah ta'ala, wa qul, dan katakanlah wahai kaum muslimin, yatajalla Allahu, Allah menampakkan diri, lil khalqi, di hadapan para makhluk, jahrotan, dengan nyata jelas, di surga kelak. Kamal badru, sebagaimana badr, purnama, la yakhfa, tidak samar. Sebagaimana purnama tidak samar ketika dia muncul di malamnya, malam purnama, bulan purnama itu tidak samar bagi makhluk yang ada di bawah. Wa rabbuka awdahu, dan Rabbmu dilihat pada hari kiamat awdah, lebih jelas lagi daripada dilihatnya bulan purnama pada malam purnama. Syarah, penjelasan dari Syekh Tamhid, di sini ada Tamhidun, pengantar dulu. Ya. هذه المسألة هذه مسألة رؤية الله جل وعلا. هل الخلق يرون الله أو لا يرونه؟ Apakah makhluk nanti melihat Allah atau tidak melihat Allah? Ini tadi yang saya urai ya, di awal. Yang saya sudah berikan pengantar duluan di awal, bahwasanya akidah ini diangkat oleh para ulama, topik ini diangkat oleh para ulama karena munculnya ide-ide baru dari kalangan ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah yang mulai menggerecoki akidah yang sudah fitrah ini. Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah kulluhum yanfauna ru'yah. Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka semuanya menafikan. Di sini mengingkari mereka masalah Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak. Wa yaqulun, mereka berujar, inna Allah la yura, Allah tidak dilihat. Li'anna ru'yata lil ajsam, karena yang namanya melihat itu pasti ditujukan kepada ajsam. Sesuatu yang memiliki jasad, tubuh-tubuh. Ya. Nanti di akhir bahasan kita akan bahas sedikit ya, kegoncangan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah mereka berbeda dengan Mu'tazilah Jahmiyah. Mu'tazilah Jahmiyah mereka menafikan Allah Ta'ala dilihat. Dalam beberapa poin akidah Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa yang namanya dilihat itu pasti dia adalah jihad, berada di atas suatu arah. Dan Allah dinafikan dari yang namanya arah. Saya melihat antum, antum ada di depan anak. Saya melihat atap, atap ada di atas saya, arah atas saya. Saya melihat lantai, lantai ada di arah bawah saya. Saya melihat kopi ada di depan saya. Saya minum dulu. Masya Allah. Ya, antum lihat itu. Air mineral di gelas di depan antum. Minum, tafadhol. Udah dikasih minum sama Pak Edi. Ya, barakallahu fikum. Nah, Asy'ariyah mereka menafikan arah seperti Mu'tazilah. Tapi yang aneh, ya, Asy'ariyah menetapkan Allah Ta'ala dilihat. Oh, kalau gitu sama dengan ahli sunnah. Oh, beda. Loh kan Asy'ariyah menetapkan juga. Oh, nanti kita bahas bagaimana goncangnya Ar-Razi, goncangnya sampai sekelas Hujjatul Islam Abdul Hamid Al-Ghazali juga goncang dalam masalah ini. Ya, barakallahu fikum. Nanti kita bahas ini. Intinya Asy'ariyah menetapkan juga Allah dilihat, tapi kaifiatnya bagaimana Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak berbeda dengan yang ditetapkan oleh ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum satarauna rabbakum kama tarauna al-qamara lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kelak di surga sebagaimana kalian akan melihat bulan purnama di malam purnama. Ya. Nah, Asy'ariyah tidak demikian memahaminya. Mereka berbeda pendapat tentang bagaimana Allah dilihat. Sebagian mereka menyatakan ini kebingungan, kegoncangan dari Asy'ariyah. Ini saya bahas dulu Asy'ariyah ya. Baru nanti ada pun Mu'tazilah, Jahmiyah. Nah, kita ada sebutkan oleh Syekh. Asy'ariyah di sini tidak disebutkan oleh Syekh. Saya sebutkan, biar nanti antum tidak terkecoh. Asy'ariyah menetapkan ru'yatullah. Oh, sama dengan al-sunnah. Tidak. Beda. Beda. Ya. Mereka bingung. Mereka menafikan arah bagi Allah Ta'ala. Ya. Kalau saya tanya, Aldi, antum menetapkan sifat arah gak bagi Allah? Menetapkan. Loh, lafaz arah gak ada dalam dalil. Tidak boleh kita tetapkan, tidak boleh pula dinafikan. Maka kalau ada yang mengatakan Allah pada satu Allah punya sifat arah, apa maknanya? Ditafsir dulu, dirinci. Ya, kalau maknanya arahnya Allah di atas ars tinggi, di atas makhluknya, nah, kita setuju, sepakat. Tapi kalau mengatakan Allah pada satu arah seperti arah ini, itu musyabbihah, tasbih, tidak sepakat, kita ingkari. Bahkan pelakunya bisa terjerumus ke dalam kekufuran yang nyata, menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Ya, bisa dipahami lafaz arah jihad itu tidak ada dalil. Tapi kita tidak ingkari, tidak bisa kita terima secara mutlak. Tetapi mesti diperinci. Ditanya dulu maunya apa lafaz arah. Tayib, sekarang balik lagi ke Asy'ari. Ya. Asy'ari mereka menafikan arah seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mutlakon mereka menafikan arah secara mutlak. Kalau ahli sunnah rinci dulu apa yang dimaksud dengan arah. Nah, bersamaan dengan itu, ini goncangnya di Asy'ariyah. Mereka menetapkan Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak. Ajaib. Yang namanya dilihat itu pada suatu arah. Ajaib. Oleh karena itulah para kibar Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin, yang dahulu maupun yang belakangan, mereka goncang berbeda pendapat. Bingung mereka dalam mentafsirkan bagaimana melihatnya Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan ya raunahu min jami'il jihad. Oh, ini goncang. Mereka penduduk surga akan melihat Allah dari segala arah. Oh, ngaco. Ini ngaco. Maka hal ini akan melazimkan semua anggota tubuh penduduk surga berubah menjadi mata. Ini dibantah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras di kitab beliau Syarah Qasidah An-Nuniyah. Ya, perkataan Asy'ariyah tadi bahwasanya ahlu surga, ahlu jannah akan melihat Allah dari segala arah, ini melazimkan berkonsekuensi seluruh tubuh anggota tubuh penduduk jannah berubah menjadi mata. Karena melihat Allah dari segala arah, berarti dari belakang melihat Allah, dari depan melihat Allah, dari kiri melihat Allah, dari bawah melihat Allah, dari semua anggota tubuh penduduk surga konsekuensinya berubah menjadi mata. Ini batil. Paham antum sini? Baik. Ini di antara mereka. Mereka tidak sepakat. Ini di antara mereka. Di antara Asy'ariyah yang lain menyatakan bahwasannya melihat Allah, kata mereka, itu ru'yatan bil basirah la bil basar. Itu melihatnya dengan basirah, dengan mata kalbu, mata hati, bukan dengan mata. Oh, main hakikat ma'rifat. Di surga udah gak ada lagi hakikat ma'rifat. Semuanya sudah hakikat ma'rifat. Gak ada lagi. Sampai orang kafir pun sudah hakikat ma'rifat. Rabbana absorna. Farji'na na'mal salihan inna mukinun. Tuh kata orang kafir. Rabbana absorna. Wahai Rabb kami. Kami sekarang sudah absorna. Sudah melihat. Sudah yakin. Sudah hakikat ma'rifat belum? Sudah. Itu siapa? Kufar, orang kafir di hari kiamat kelak. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami bisa beramal saleh. Inna mukinun. Kami sekarang sudah yakin beriman. Enggak bisa. Dan intinya apa? Kaum kafirin yakin. Absorna. Sudah melihat kenyataan. Asy'ariyah menolak Allah Ta'ala dilihat dengan mata kepala, tapi dengan mata kalbu. Jadi hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badar, kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Itu kata mereka dengan mata kalbu. Batil apa hak? Batil apa benar? Batil, jangan ragu bilang batil. Nabi udah bilang. Bagi kita melihat Allah seperti itu gambarannya, bukan menyerupakan al-mar'i bil mar'i, bukan. Tapi seperti itu gambarannya agar dipahami. Nah, ada lagi yang menyatakan, ya. Tadi yang menyatakan Allah dilihat dengan bukan dengan mata tetapi dilihat dengan mata hati, itu adalah pendapat Ghazali dan Ar-Razi. Nah, di antara mereka ada yang lagi menyatakan bahwasanya maksud Allah dilihat pada hari kiamat kelak, al-maqsud ziyadatul inkishaf wa tajalli hatta ka'annaha ru'yatul ain. Ini kata Asy'ariyah. Maksudnya adalah Allah melihat, yaitu ditambahkannya inkisyaf, penyingkapan keyakinan, jadi tambah yakin. Wa tajalli, tambah jelas lagi. Hatta ka'annaha ru'yatul ain, sehingga seolah-olah itu seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi tidak begitu. Tapi seolah-olah yakinnya kita dengan Allah di hari kiamat kelak di surga, seolah-olah seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Ini siapa yang ngomong kayak begini? Kalau ada yang ngomong kayak begini, Rasulullah pasti sudah nyampe hadisnya ke kita. Pasti kalau ada sahabat yang bicara seperti ini, sudah sampai kepada kita. Kalau ada imam mazhab yang ngomong begini, nyampe gak? Ini berita penting ini. Penting gak? Penting. La haula wala quwwata illa billah. Itu tadi Asy'ariyah. Kita balik lagi ke pembahasan dari Syekh. Saya terangkan sedikit ini ya, gak apa-apa ya tadi ya. Supaya antum nanti tidak rancu. Jangan antum mengatakan, oh Asy'ariyah sama dong kayak kita dong. Menetapkan Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak, beda sama Mu'tazilah. Sama siapa lagi? Jahmiyah. Berarti Asy'ariyah sama kita sama. Beda. Beda. Ya. Pokoknya kalau Asy'ariyah bantah Mu'tazilah, bantah Jahmiyah, antum jangan percaya. Ini dikatakan oleh para ulama, salah satu layu sama nun. Ada tiga jenis manusia yang kita tidak boleh merasa aman darinya. Al-Qassas wa Sufi wal Mubtadi yaruddu 'alal Mubtadi. Yang pertama, tukang dongeng. Yang kedua, sufi, kaum sufi. Yang ketiga, Mubtadi, ahli bid'ah yang membantah ahli bid'ah yang lainnya. Paham antum? Ahli bid'ah A B membantah ahli bid'ah A. Kita suka enggak? Senang enggak si ahli bid'ah dibantah? Suka mungkin ya. Tapi kita enggak boleh merasa aman. Karena di balik bantahan dia, penjelasan dia, terdapat syubhat. Paham antum? Jadi kita enggak butuh kepada bantahan Asy'ariyah untuk menjelaskan bahwasanya Mu'tazilah sesat. Kita enggak butuh kepada argumen Asy'ariyah untuk menyatakan Jahmiyah menyimpang, enggak butuh. Karena di balik penjelasan mereka atas penyimpangan Mu'tazilah Jahmiyah tersimpan syubhat. Ini pentingnya. Bisa dipahami? Jadi sifat 20 yang ditetapkan oleh Asy'ariyah pun itu mayoritas atau semuanya berbeda penetapannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena mereka menetapkannya dengan akal. Oh ada di Quran, ya semua yang diikari oleh mereka pun juga ada di Quran, ada di hadis. Bisa dipahami sini ya, nanti akan datang bab itu. Tapi kita kembali ke kitab. Masya Allah. Mana sekarang? Yang mana ini? Wa yaqulun, mereka berkata ini ya, kaum Mu'tazilah. Allahu ghairu jismin. Oh, Allah itu kan bukan jisim. Fa huwa la yura, kalau begitu Allah tidak dilihat. Fa yanfauna ru'yata batatan fid dunya wa fil akhirah, maka mereka menafikan Allah batatan. Batatan itu aslan, sama sekali di dunia dan di akhirat. Di dunia dinafikan, di akhirat dinafikan. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon pada Allah. Ya, al-afiyah. Wa hunaka qaumun yaqulun. Ya, ini yang pertama ini pendapatnya Jahmiyah Mu'tazilah. Nah, juga ada kaum yang berpendapat terkait masalah ini. Innallaha yura fid dunya wa fil akhirah. Hada qaulu ba'di sufiyah. Nah, ini tadi sudah saya katakannya. Yang saya kutip dari kalam ulama, kita tidak boleh merasa aman dari tiga jenis manusia. Tukang dongeng, sufi, dan mubtadi yang membantah mubtadi lainnya. Ini sufi nih. Ya, mereka mengatakan Allah dilihat di dunia dan di akhirat. La ilaha illallah. Wa hada qawlu ba'di sufiyah. Ini pernyataan sebagian kaum sufi. Mereka mengatakan Allah hadir ke mimpi saya. Melihat Allah dalam mimpinya. Na'udzubillah. Kaum sufiyah mereka begitu enteng lagi ceramah, tiba-tiba mereka terdiam. Kenapa Allah melihat saya? Kemarin itu Syekh Sufi datang ke Indonesia dari Amerika. Jenggotnya panjang, pakai bahasa Inggris. Hah? Ah, itulah namanya. Dia lagi ceramah terdiam pakai bahasa Inggris. Kenapa? Saya tadi diam di sebelah sana itu, sebelah kanan saya itu ada Rasulullah SAW hadir di sini. Yang lain semuanya, masya Allah, masya Allah, oh masya Allah. Ya, mau aja dibodohin, ya. Dibodohin. Rasul hadir, ini kebanyakan nonton film horor ini. Ada makhluk gaib hadir, dia nggak lihat, yang lain dia apa, orang lain nggak lihat dia lihat. Ini apa? Mungkin dia jujur hadir bener ada yang datang, tapi setan jin menampakkan kepada diri dia seolah-olah itu adalah Allah. Nah, adapun hadis Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, apakah Nabi melihat dengan kalbunya atau dengan mata kepalanya, ini berbeda pendapat di kalangan para ulama yang bermuara kepada perbedaan antara Aisyah dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan Allah Ta'ala dilihat oleh Rasul ketika menembus Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat. Aisyah menyatakan tidak, itu hanya melihat dengan mata kalbu, tidak demikian. Dan itu pun taruhlah pendapat Ibnu Abbas, itu pun kekhususan bagi Nabi SAW, dan itu pun tidak di alam bumi ini. Kan di mana? Di sana. Itu punlah taruhlah kalau itu pernyataan Ibnu Abbas yang kita ambil. Ya. Kalau pernyataan Ibnu Abbas. Sebentar. Baik, lanjut berikutnya. Wal qaulu salis. Ya, pendapat yang ketiga, wa huwa qaulul haq, dan inilah pendapat yang benar, annallaha jalla wa ala yura fil akhirah yarahu ahlil jannah kama tawatarat bidzalikal ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah jalla wa ala dilihat di akhirat, penduduk surga akan melihatnya sebagaimana hal ini mutawatir. Ya, hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah SAW. Lihat di footnote. Qala Ibn Abil Is fi Syarh At-Tahawiyah, Ibn Abil Is Al-Hanafi berkata di syarah, ya, Aqidah Tahawiyah Taba'ah Ar-Risalah, cetakan Ar-Risalah, beliau menyatakan wa qad rawa ahaditsa ar-ru'yati nahwa 30 sahabiyan. Wa man ahata biha ma'rifah yaqta bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Ya, sungguh sekitar 30 para sahabat meriwayatkan hadis-hadis tentang melihat Allah. Sekitar 30 orang sahabat. Maka siapa yang mengetahui ilmu hal ini, dia akan memastikan Rasulullah SAW bersabda tentangnya, tentang Allah Ta'ala dilihat di hari kiamat kelak. Ya, dalam sebuah hadis yang ini diriwayatkan oleh 30 orang sahabat. Idza dakhala ahlul jannati jannata ahlun nari an-nara nada munadin. Apabila penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka ada yang menyeru. Ya. Ya ahlal jannah innalakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuh. Fayakulun mahuwa alam yuskil mawazitana wa yubayyidu wujuhana wa yudkhilana al-jannah wa yudkhilna al-jannah wa yujirna minan nar. Ya, ketika penduduk surga dikatakan sesungguhnya Allah mempunyai janji kepada kalian yang dia ingin tunaikan untuk kalian. Kata penduduk surga, apaan itu janji Allah? Bukankah Allah telah memberatkan amal timbangan kita, memutihkan wajah kita, memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari neraka? Fayuksyafu al-hijab, maka disingkaplah hijab. Fayanzuruna ilaih, maka mereka penduduk surga melihat kepada Allah. Ya. Fama atahum syai'an ahabba ilaihim minan nadar ilaih wa hiya az-ziyadah. Maka kata Nabi SAW, maka tidak ada, ya, Allah tidaklah memberikan kepada mereka, kepada penduduk surga, sesuatu yang lebih mereka sukai dibandingkan dengan memandang wajah Allah, dan itulah aziyadah sebagaimana yang terdapat dalam berbagai ayat atau dalam ayat Al-Quran terkait hal ini. Nah, kemudian waqala aidan wa amal hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ashabihi radhiyallahum addala ala ru'yati fa mutawatirah rawaha ashabus sihhahi wal masanidi wa sunani. Adapun hadis-hadis dari Nabi sallallahu dan para sahabatnya yang menunjukkan melihat Allah itu mutawatir hadis-hadisnya, diriwayatkan oleh para sahabat dalam kitab-kitab sahih, diriwayatkan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab sahih, semisal sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Huzaimah, kitab-kitab musnad dan kitab-kitab sunan. Nah, kemudian kita kembali ke pembahasan di atas. Wa amma fid dunya fa innahu la yura. Adapun di dunia maka Allah tidaklah dilihat. Li annan nasa la yutiquna ru'yatah. Karena manusia mereka tidak sanggup melihat Allah subhanahu fid dunya. Walamma talaba Musa alaihi salam, maka tatkala Musa alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia agar dilihat. Qala rabbi arini. Qala rabbi arini anzur ilaik. Musa berkata, ya Rabb, arini, perlihatkanlah kepadaku. Anzur ilaik, aku hendak melihatmu ya Allah. Aku ingin melihatmu. Qala lan tarani, wahai Musa, Allah berfirman, kau tidak akan melihatku di dunia. Lakin, nah Allah memberikan pengajaran kepada Musa. Lakin unzur ila jabal. Tapi lihatlah ke gunung sana wahai Musa. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap berada di tempatnya, maka kelak engkau akan melihatku di dunia. Falamma tajalla rabbuh, falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Allah menampakkan diri lil jabali, kepada gunung, ja'alahu dakka, maka Allah menjadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaq, maka tatkala Musa siuman, qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Musa mengatakan, subhana, maha suci engkau ya Allah, aku taubat kepada engkau, aku termasuk adalah orang-orang yang pertama kali beriman. Al-jabalus salbu, ini gunung yang kokoh, saratu roban, ternyata malah menjadi debu tanah, hancur berkeping-keping. Min azamatillahi azza wajal, karena keagungan Allah, ketika Allah memperlihatkan wajahnya kepada gunung, gunung enggak sanggup, hancur. Fa kaifa yutiqul adami ru'yatullah, maka bagaimana anak Adam bisa mampu melihat Allah, gunung aja hancur. Hadza fid dunya, ini di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa innallaha yu'ti ahlal jannati quwwatan yastati'una biha an yarau rabbahum azza wa jalla ikraman lahum. Nah, adapun di akhirat, maka Allah akan memberikan yu'ti, memberikan kepada penduduk surga kekuatan, sehingga mereka penduduk surga mampu untuk melihat wajah Allah. Ayyarawna rabbahum azza wa jalla, untuk melihat wajah Allah, ini ikraman lahum, sebagai pemuliaan untuk mereka. Lamma amanu bihi fid dunya walam yarauhu akramahumullah. Nah, ini perhatikan ya ikhwah. Tatkala mereka mengimaninya di dunia, mereka mengimani Allah akan dilihat kelak di akhirat kelak. Walam yarauhu, dan mereka tidak melihat Allah di dunia ini, tapi mereka mengimani mereka akan melihat Allah di akhirat kelak. Akramahumullah, maka Allah akan memuliakan mereka. Fatajalla lahum fil jannati, Allah akan menampakkan dirinya yang maha mulia kepada mereka di surga. Dia tadaddadu bihi bi ru'yati, ya, supaya mereka bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dalam memandang wajahnya. Kama dalla ala dzalikal Qur'an was sunnatul mutawatirah, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, hadis-hadis yang mutawatir. Wa ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, falamma lam yu'minu bihi fid dunya, tatkala mereka tidak mengimaninya di dunia, tidak mengimani Allah di dunia, hajabahumullah an ru'yatihi yaumal qiyamah, maka Allah akan menghijab, menutup dari mereka untuk melihatnya pada hari kiamat kelak. Padahal melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling nikmat. Orang menyangka kenikmatan yang paling nikmat adalah berkumpul dengan bidadari, berjima dengan bidadari. Ya, sehingga mereka mengatakan surga dunia adalah kalau mereka berkumpul dengan istrinya. Padahal nikmat yang paling nikmat ialah bukan itu, tetapi memandang wajah Allah. Allah Ta'ala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka la mahjubun an-rabbihim yawma idhin. Mereka akan terhalangi dari Rabb mereka pada hari itu. Kalau innahum arabbihim yauma idzila mahjubun, benar-benar terhalangi mereka dari melihat Allah pada hari itu. Fa idza kana al-kuffara mahjubina an ru'yatillah, fa hadha yufhamu minhu anna al-mu'minina la yuhjabuna an ru'yati rabbihim. Maka apabila orang-orang kafir mereka dihijab, dihalangi dari melihat Allah di hari akhirat kelak, maka hal ini dipahami dari kesimpulan ini bahwa kaum mukminin tidak dihalangi. Orang kafir dihalangi, maka kaum mukminin tidak dihalangi dari melihat Allah. Wa illa, karena kalau tidak sama-sama terhalangi, mukmin juga terhalangi, kanal kuffaru wal mu'minuna sawaan fil akhirah. Kalau begitu orang-orang kafir, kaum mukminin di dunia sama. Sama-sama di akhirat sama. Terus apa ya, apa kekhususannya? Wallahu farraqa bainahum, maka Allah membedakan di antara mereka. Wa akramal mu'minin bi annahu yatajalla lahum, dan Allah memuliakan kaum mukminin bahwa Allah akan memperlihatkan diri untuk mereka. Ai ya yadhharu lahum, Allah akan menampakkan, nampak nanti di hadapan mereka subhanahu wa ta'ala. Kama yaliku bijalalih, sebagaimana yang layak dengan kemuliaannya. Fayaraunahum ayanan biabsarihim, maka mereka kaum mukminin ahlul jannah akan melihat Allah ayanan dengan mata kepala mereka sendiri, biabsarihim, dengan mata-mata mereka. La yudammuna fi ru'yatihi wa la yatadammun, mereka tidak terhalangi dari melihat Allah, dan mereka pun tidak yatadamun, yakni yatazahamun liru'yati, tidak berkerumun, tidak berdesak-desakan. Orang kan kalau melihat bulan purnama desak-desakan enggak? Enggak, beda kalau nonton layar tancap. Kalau nonton layar tancap, yang jangkung di depan, yang kuntet di belakang, enggak kelihatan galingan. Ya. Tapi kalau yang kuntet, yang jangkung ngumpul berbarengan melihat bulan purnama, apakah yang kuntet akan mengatakan, "Eh, ngalingin, eh." Mas-mas ngalingin, mas palanya, mas. Ada kayak begitu? Enggak ada. Lihat sendiri. Mau orang tertinggi di dunia kayak hadir di depan dia, dia akan melihat bulan purnama. Nah, mana lagi tadi? Ya raunahu ayanan, mereka akan melihat dengan mata kepala, bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Kama ya rauna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun, sebagaimana mereka melihat matahari sahwan yang cerah. Laisa dunaha sahab, yang tidak ada sahab awan di bawah matahari tadi, enggak ada. Wa kama yarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Hadza tashbihun liru'yati birru'yah, Ini penyerupaan yang disampaikan oleh Nabi. Ini kan dari Nabi ini. Nabi yang mengatakan sesungguhnya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatul badr. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Ini tasbih penyerupaan melihatnya. Bukan al-mar'i bil mar'i, bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Maksudnya yang dilihat yang diserupakan Allah, kemudian yang berikutnya yang diserupakan berikutnya apa? Bulan, bukan diserupakan Allah dengan bulan, tidak demikian. Laisa kamitslihi syai. Ini Allah dilihat dengan kelayakannya, dengan segala kemuliaan ketinggiannya. Kama sahat bidzalikal ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah sahih, telah valid hadis-hadis terkait hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaati fi ru'yatillahi azza wajalla. Inilah mazhab ahli sunnati wal jamaah dalam melihat Allah. Bedakan tadi dengan mazhab Asy'ari. Asy'ari tadi mazhabnya apa? Mereka mengisbat, menetapkan Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat kelak. Ternyata mazhab mereka goncang. Goncang, kibar mereka pun goncang. Tadi terbagi menjadi berapa pendapat Asy'ari dalam melihat Allah? 3. Pertama tadi apa? Allah dilihat dengan apa? Semua dilihat dari segala arah. Jadi ini kata Syekh Khalil Harras, Muhammad Khalil Harras di syarah Qasidah An-Nuniyah melazimkan berkonsekuensi seluruh anggota tubuh Ahlul Jannah berubah menjadi ainan, mata. Karena dia dari segala arah, kiri kanan semua. Pendapat yang kedua, ini pendapat Al-Ghazali dan Ar-Razi apa? Allah dilihatnya bukan dengan dilihat dengan mata, tetapi dengan basiroh, dengan mata hati. Wow, main hakikat marifat-marifatan. Yang ketiga tadi apa? Itu cuman di apa namanya? Seolah-olah ditampang. Itu hanya Allah tersingkap menjadi jelas sehingga seolah-olah seperti melihat dengan mata kepala padahal tidak, tapi seolah-olah demikian. Nah, ini memang Asy'ari yang paling jago dalam ibarah-ibarah seperti ini. Ibarah ngawuroh. Ibarah yang gak pernah dikenal oleh salaf. Ibarah-ibarah yang diambil oleh para mutakallimin, ahlul kalam, ya, ahlul filsafat, dan seterusnya. Tayyib, barakallahu fikum. Wa Allahu jalla wa ala yaqul. Allah jalla wa ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka mendapatkan husna. Apa itu husna? Ia al-jannah, kata Syekh. Mereka mendapatkan surga. Wa ziyadah, apa itu ziyadah? Ia an-nazar ila wajhillah. Ziyadah di sini adalah memandang wajah Allah. Bukan ziyadah yang lain, Pak Edi. Kalau Pak Edi di dunia ziyadahnya tambah istri. Ini di surga ziyadahnya bukan tambah bidadari. Tapi ziyadahnya sini apa? Melihat Allah. Kalau di surga gak perlu pakai ziyadah, maksudnya tambah bidadari gitu. Semakin mantap poligaminya. Enggak. Di surga semua ahli surga nanti akan ta'adud. Sampai ahli surga kaplingnya yang paling minim. Paling apa namanya? Paling bawah lah, ya itu minimal punya berapa bidadari? Dua. Lancar banget Mas Hero. Ya kalau antum nggak kesampaian di dunia, semoga di surga kelak. Yo Allah, si jomblo ikut-ikutan. Jomblo di dunia belum, di akhirat belum tentu. Ya Allah, turut prihatinlah. Ya, nah, mana lagi sekarang? Kama fi sahih Muslim. Sebagaimana hal ini, ya diterangkan oleh dalam sebagaimana hal ini tercakup dalam hadis sahih Muslim. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lahum ma yasha'un fiha wa ladaina mazid. Lahum ma yasha'un, maka mereka memiliki apa yang mereka inginkan. Fiha, di surga. Wa ladaina, dan di sisi kamilah mazid, ada tambahan. Apa makna lahum ma yasha'un fil jannah? Mereka mengingin, untuk mereka apa yang mereka inginkan itu di surga. Waladaina mazid, ya, untuk mereka apa yang mereka inginkan. Ahli surga lagi ini mengayal, pengen makan daging burung nih. Ah, hadir ke mereka daging burung. Ya. Enggak perlu lagi antum pesan GoFood, mikir apa, enggak perlu, langsung hadir. Masya Allah. Makan banyak-banyak, ya. Yang keluar nanti keringat. Enggak perlu khawatir makan mulu ntar BAB mulu lagi. Enggak. Keringat, keringatnya pun baunya apa? Kesturi. Kalau sekarang keringat antum bau apek. Ya. Ya, bau apek. Ya, main futsal kemarin ya Ahmad ya, keringatnya ya. Masya Allah, kayak di kereta api sore hari. Masya Allah. Tapi di surga, Masya Allah, wangi kesturi. Ya Ahmad ya, Masya Allah. Main futsal lagi apa? Biar keringat lagi, siapa tahu bau kesturi gitu. Enggak mungkin, di surga nanti Ahmad. Mana lagi tadi? Waladaina mazid wa huwa ru'yatullah, dan di sisi kamilah tambahan, yaitu melihat Allah jalla wa ala. Wa kama fi qoulihi ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah, sebagaimana firman Allah, wajah-wajah mereka di surga nadhirah. Apa itu nadhirah? Minan nudrah, itu dari kalimat nudrah. Apa itu nudrah? Wa hiya al-bahjah. Bahjah itu maknanya surur, farah, gembira, senang. Wajah-wajah mereka pada hari itu nadhirah, gembira, senang, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka memandang. Bi absariha, yaitu dengan mata-mata kepala, dengan mata. Li'anna nadhar idha udhiya bi'ila, karena yang namanya nadhara yanzuru, nadhar, apabila dimuta'addikan, disambung dengan objeknya, dengan huruf ila, fa ma'nahu al-mu'ayyanatu bil basar, maka maknanya adalah mu'ayyanah, melihat dengan mata, bil basar, melihat dengan mata. Wa idza udiya bi nafsihi yanzuruna, fa ma'nahu at-tawaqquf wal intidhar. Tapi kalau dimuta'addikan dengan kalimatnya sendiri nadhara yanzurun, yanzuruna, maka maknanya di sini adalah atawakuf, berdiam atau intidor, menunggu. Wa idza udiya bi fi, tapi kalau dimuta'addikan, disambung dengan huruf fi ke objeknya, maka sebagaimana firman Allah, alam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, apakah mereka tidak yanzuru fi, apakah mereka tidak merenungi, memikirkan, ya, fi malakutis samawati wal ard, pada kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Fa ma'nahu at-tafakkur wal i'tibar, maknanya adalah tafakkur, memikirkan dan mengambil pelajaran atau meneliti, mengcross check. Para imam misal Al-Bukhari kalau mendapati hadis yang lemah tapi kelemahannya tidak syadid, mereka mengatakan fihi nadhar, dalam hadis ini fihi nadhar, perlu diteliti ulang. Mesti diteliti. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau muta'adi dengan huruf ilah, maknanya enggak ada lain kecuali melihat dengan mata. Ya, ini yang bujang jomblo, santri misalkan antum mengatakan nadhar tu ilaiha. Oh, berarti antum nadhar. Tapi kalau antum mengatakan nadhar tu fiha. Merenungi, meneliti. Hah? Sini syaubul, nadhar tu fiha atau nadhar tu ilaiha? Nah, kalau nadhar tu ilaiha, maknanya nadhar melihat. Ya enggak? Nah, Adi, syaubul punya adik perempuan, antum mau nadhar ke dia? Ya. Enggak usah di itu, ya. Akhwat ke syaumul, cuman versi akhwat. Nah, Siapa namanya? Ajmal ya, lebih cantik lagi dari itu. Aldi ya. Kalau Aldi minat nanti iparan Masya Allah. Waduh. Digaprak terus Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya, fatulakhasu min hadza, maka disimpulkan dari hal ini anna nadhara, bahwasanya nadhara yanzuru idza udiya bi nafsihi fa ma'nahu al-intidhar. Kalau dia muta'adi dengan dirinya sendiri, dengan kata kerja itu sendiri, maknanya adalah menunggu. Nadhar tuka, maknanya aku menunggumu. Ya. Kalau nadhar tuki, aku menunggumu. Tapi kalau nadhar tu ilaiki, aku melihatmu. Syamul, nadhar tu fiki, berarti memikirkanmu. Anta tufakiru fiha. Begitu maknanya. Baik, mana lagi tadi? Wa idza udiya bi fi, fa ma'nahu at-tafakkur wal i'tibar. Nah, loh ini dia tadi. Tapi kalau dimuta'adikan, ya disambung fi'il nadhara yang dzuru nadhir, nadhar itu dengan huruf fi, maknanya adalah memikirkan. Wal i'tibar, mengambil pelajaran. Wa idza udiya bi ila, nah ini kalau dimuta'adikan dengan huruf ila, fa ma'nahu al mu'ayanatu bil absar, maka maknanya adalah pasti melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, lihat di footnote, undur mabahasa ta'addi an-nadhar fi bi fi wa ila wa ma'nahu fi syarh Ibn Abil Iz al-Hanafi ala Tahawiyah. Lihatlah pembahasan mengenai muta'addi nadhar dengan huruf fi dan ila, ya, dan maknanya pada syarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abil Iz al-Hanafi. Ini buku yang bagus, saya bawa ini. Nanti akan saya akan kutip dari kitab ini. Ini Aqidah Tahawiyah, syarah terbaik adalah syarah Ibn Abil Iz al-Hanafi. Itu syarah terbaik mengenai syarah Aqidah Tahawiyah. Ya. Ini luar biasa beliau mensyarah. Ini saya bawa, nanti akan kita bacakan beberapa poin dari buku ini. Ya memang itu bukunya bukan buat pemula ya. Ya buat teman-teman yang sudah belajar akidah lanjutan, baca buku itu. Bagus sekali, luar biasa. Ya. Antum kalau mau nyimak di internet, saya sudah simak ya, sampai selesai. Itu ada di internet, Syekh Abdul Karim Al-Khudair membacakan kitab itu. Diberikan ta'liq oleh beliau, luar biasa. Sampai selesai itu ada. Ya. Antum cari di YouTube. Nah. Baik, lihat penjelasannya. Wa qala qabla hadza, beliau berkata sebelumnya, wa idafatun nadhar ila al-wajhi alladhi huwa mahalluhu fi hadhihi al-ayah, dan mengidafahkan nadhar kepada wajah yang ini adalah alladhi huwa mahalluhu. Ya, ini adalah bahasannya pada ayat ini. Ya, wa ta'adinya dia bi adati ila dengan huruf ila, itu as-sarihatu fi an-nadharil ayn, fi nadharil ayn, itu sangat jelas bahwa yang dimaksud di sini muta'adi dengan huruf ila itu adalah sarihah, jelas itu nadhar ayn, dengan melihat dengan mata. Wa ikhla'ul kalami min qarinatin tadullu ala khilafi haqiqatihi wa mawdu'ihi sarihun fi anna Allah arada bidzalika an-nadhar an-nadhara al-ayni allati fil wajhi ila rabbi jalla wa ala. Dan ketiadaan pembahasan mengenai hal ini ya, dari indikasi ya, yang menunjukkan kepada khilafi haqiqatihi ya, kepada penyelisihan hakikatnya, bahwasanya yang dimaksud di situ bukan melihat ya. Yang lain wa mawdu'ihi pada topik ini melihat, ini sangat jelas bahwasanya Allah Ta'ala bermaksud dengan ayat tersebut muta'adi dengan huruf ila, yang dimaksud adalah melihat dengan mata kepada wajahnya, wajah Allah ya, Rabb jalla wa ala, jalla jalaluhu. Nah, hadhihi hiyal qa'idah, inilah kaidahnya. Ya, kaidahnya kalau an-nadhar muta'adi dengan huruf ila, maknanya adalah melihat dengan mata. Wal ayatul lati ma'nahu muaddatun, dan ayat yang maknanya makna yang dimutaadikan dengan biila ila rabbiha nadhira fa hadha muayyanatun bil absar. Maka ayat yang muta'adi dengan huruf ila, semisal ayat ila rabbiha nadhira, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Ya, melihat dengan mata. Wa amma qawluhu ta'ala. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar wa hum yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absar, bahwa dia Allah tidak dapat dijangkau oleh mata. Wa huwa yudrikul absar, dan dialah Allah yang akan menjangkau mengetahui mata-mata makhluk. Maka ini tidak menjadi hujah sedikit pun bagi kalangan Jahmiyah Mu'tazilah untuk menafikan bahwa Allah Ta'ala dilihat pada hari kiamat kelak. Ya. Kata Syekh, fal idrak ghairu ru'yah. Yang namanya idrak itu beda dengan ru'yah. Idrak menjangkau dengan kesempurnaan jangkauan, itu berbeda dengan melihat. Anta taro syamsa wa tubsiruha. Anta melihat, anda melihat matahari dan anda tubsiruha, memandangnya, lakin la tudrikuha, tetapi anda tidak mampu mengidrak matahari. Ya'ni la tuhitu biha, anda tidak dapat menjangkau dengan peliputan yang luas. La tuhituha artinya di sini ru'yah plus. Anda tidak dapat melihat matahari secara utuh. Bagaimana bentuknya, luasnya, bagaimana sifat-sifatnya, tidak demikian. Fala tuhitu bil mar'i min kulli janibin wa innama tarahu. Maka anda tidak dapat melihat dengan jangkauan yang luas, bil mar'i, bil al mar'i yang dilihat tadi, itu matahari. Min kulli janibin, dari segala arah. Wa innama tarahu, walaupun anda melihatnya. Wal mu'minuna yarawnahu rabbahum yawmal qiyamah. Maka kaum mu'minun melihat Rabb mereka pada hari kiamat, lakin la yudrikuna, tapi kaum mu'minun tidak dapat menjangkau melihat Allah dengan penglihatan yang plus, meliputi semuanya, bagaimana detail-detailnya wajah Allah. Ya, bisa dipahami sini? Ya, bisa dipahami? Kelewat ya? Enggak. Fal mu'minuna yarawnahu rabbahum yawmal qiyamah lakin la yudrikuna ay la yudrikuna 'azamatahu, tapi kaum mukminun tidak dapat mendapati penglihatan Allah, menjangkau penglihatan Allah, menjangkau penglihatan dengan peliputan, dengan penglihatan yang plus, menjangkau keagungannya jalla wa ala, la yuhituna bihi ilma, maka mereka tidak dapat menjangkau ilmu Allah. Wa antara syamsa lakin la tuhitu bijurmiha wa hududiha. Anda melihat matahari, tapi anda tidak dapat menjangkau besarnya matahari, batasan-batasannya. Wa hadza fil makhluk. Ini matahari makhluk ini. Fa kaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Khaliq, yang makhluk aja kita tidak dapat melihat secara totalitas. Dengan segala plus-plusnya tadi, idrak. Saya akan bacakan sedikit penjelasan Ibn Abil Is al-Hanafi mengenai hal ini. Di Aqidah Tahawiyah juga dibahas mengenai ini. Mau dengerin gak? Di buku antum kan gak ada. Kan apa yang dipaparkan oleh Syekh itu sebenarnya cukup. Tapi mau yang plus. Idrak. Taib ya. Amal istidlalu mu'tazilati. Ini istidlal mu'tazilah. Ya. Qala lan tarani, mereka menolak Allah dilihat dengan ayat. Qala lan tarani, Allah, firman Allah kepada Musa, wahai Musa, engkau tidak akan melihatku. Dan juga wa biqaulihi ta'ala la tudrikuhul absar, bahwasanya mata-mata tidak mampu menjangkaunya. Ini syubhat yang besar ini. Syubhat besar. Kaum mukminun apabila mereka tidak belajar memperdalam agamanya, mereka akan tersambar dengan syubhat ini. Yang dibawakan oleh Mu'tazilah Quran. Paham enggak di sini? Ya. Sekarang orang-orang jil liberal bukan bawa Quran, bawa rasional-rasional. pemikiran-pemikiran banyak yang tersandar. Sebagian lagi bawa pemahaman sesat Islam Nusantara, banyak yang tersandar. Apalagi ini Mu'tazilah pakai ayat yang seolah-olah, oh iya iya, wahai Musa kau tidak akan melihatku. Oh jadi ya, Allah gak dilihat ini ayatnya nih tuh. Ayatnya nih. Tapi fal ayatani dalilun alaihim, justru dua ayat tadi dalil untuk mereka. Dalilun alaihim, kalau dalilun lahum itu dalil yang mendukung mereka. Tapi kalau dalilun alaihim, dalil yang justru akan mematahkan argumentasi mereka. Paham sini ya? Baik. Nah, al-ayatul ula yang pertama. Oh, yang pertama nanti akan dibacakan juga oleh Syekh. La ya, yang ayat yang pertama yaitu lan taroni. Yang Musa berkata, qala rabbi aroni, arini. An anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, aku melihat engkau, aku ingin melihat engkau. Ayat yang pertama, kata Ibn Abi Is al-Harabi, qal istidlalu minha ala subutu ru'yati min wujuhin. Ya. Maka pendalilan dengan ayat ini, justru berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan melihat Allah min wujuhin, dari beberapa aspek. Justru ayat ini lantaroni, kata Allah kepada Musa, wahai Musa kau tidak akan melihatku. Kata Ibn Abi Is al-Hanafi, justru ayat ini menetapkan Allah dilihat bahkan dari banyak aspek. Ahaduha yang pertama, annahu la yudannu bi kalimillahi wa rasulihi al-karimi a'la min nasi bi ru'yati bi rabbihi fi waqtihi ayas'ala ma la yajuzu alaih bal huwa indahum min a'zamil muhali. Yang pertama, ya, yang pertama bahwasanya tidak boleh ya diduga disangka terhadap kalimullah. Kalimullah yaitu orang yang diajak bicara oleh Allah, Musa. Ada berapa nabi yang diajak bicara oleh Allah di sini, Ahmad? Nah, Ahmad, ada berapa nabi yang diajak bicara oleh Allah di dunia, bukan di akhirat? Ahmad, Al-Mas'ul Ahmad. Ada berapa? Ya, Musa ya jelas. Ada berapa Pak Eko? Udah pernah dibahas belum? Pak Eko pas gak hadir, pernah dibahas belum di sini? Sudah. Berapa Somul? 5. Banyak banget. Berapa Sabit? Tadi ngetawain Somul kenceng. Sabit, sekarang berapa nabi yang diajak bicara yang lalu? Dua. Siapa? Ngarang. Udah mau ngarang itu. Pak Edi. Nabi Musa, Nabi Muhammad. Udah dua aja. Akbar, Mirzam. Nabi Musa, Nabi Muhammad. Udah dua aja. Nabi Adam, 3. Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Adam AS, jujurlah. Diajak bicara, ya, diajak bicara oleh Allah ketika masih hidup dia. Uskun anta wa zaujuka jannah, itu firman Allah kepada Adam langsung. Ya, dan dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Rasulullah SAW, Adam nabiyun mukallamun. Adam adalah nabi yang diajak bicara. Ada 3. Masih hidup di dunia sudah diajak bicara. Ini kemuliaan, ya, kemuliaan. Baik. Maka tidak boleh disangka terhadap Musa Rasulullah yang mulia, dan dia adalah manusia yang paling mengetahui tentang Rabb-nya di masa beliau, fi waqtihi, dibandingkan dengan Bani Israel. Ayas ala ma la yajuzu alaih, untuk bertanya apa yang enggak boleh. Maka enggak mungkin, enggak boleh diduga-duga demikian. Kalau dikatakan Allah enggak bakal dilihat dunia akhirat, tiba-tiba Musa minta sesuatu yang mustahil. Ini enggak bisa. Bal huwa indahum min a'zamil muhal. Ya. Bahkan itu menurut mereka merupakan kemustahilan yang paling besar. Jadi enggak mungkin Musa demikian. Pasti Musa tahu Allah dilihat dari kiamat, tapi Musa pengen di dunia dulu dong, gitu. Baik, yang kedua, annallaha lam yunkir 'alaihi su'alahu. Allah tidak mengingkari pertanyaan Musa tadi. Permintaan Musa, Musa mengatakan hari ini Awala Rabbi arini, ya. Wahai Rabb, perlihatkanlah kepadaku. Allah tidak mengingkari permintaan Musa tadi. Walamma sa'ala Nuhun Rabbahu najata benihi ankara su'alahu. Tapi ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah untuk menyelamatkan putranya, maka Allah mengingkari permintaan Nabi Nuh. Inni a'iduka an akuna minal jahilin. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu wahai Nuh supaya kamu jangan termasuk menjadi orang-orang yang bodoh. Itu memintakan ya ampunan keselamatan untuk putranya yang ingkar. Ada permintaan Nabi yang diingkari. Ada permintaan Nabi yang tidak diingkari. Nabi Musa tidak diingkari. Kalau melihat Allah adalah sebuah kemustahilan, maka pasti sudah Allah bantah, sudah Allah ingkari. Qala Rabbi arini, wahai Musa, salah kamu, enggak boleh. Kamu jangan jadi orang yang bodoh. Semisal permintaan kaum Nabi. Bisa dipahami sih? Ya. Ngerti enggak gitu? Nabi Ibrahim juga minta ampunan kepada bapaknya. Ini kan dikecualikan, ya enggak? Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa alladziina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya kafar nabikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda illa qaulal Ibrahim. Kecuali perkataan Ibrahim, ini enggak bisa jadi tauladan ketika dia memintakan ampunan untuk bapaknya. Ada permintaan Nabi diingkari. Rasulullah s.a.w. meminta kepada Allah supaya ibunya diampuni. Dilarang. Tapi permintaan Musa diingkari enggak? Enggak diingkari. Ya, lantaroni engkau tidak akan melihatku Musa di dunia. Yang ketiga dengan dalil tadi. Lantaroni engkau tidak akan melihatku Musa. Justru jadi dalil Allah dilihat di akhirat. Kelak, kata Ibn Abil Is. Ini jenius Ibn Abil Is. Membantah argumentasi ahlu bid'ah dengan argumen yang digunakan oleh ahlu bid'ah itu sendiri. Makanya antum gak butuh kepada bantahan Asy'ariyah untuk membantah Mu'tazilah. Ini kan pendapat Mu'tazilah. Tadi sudah saya sebutkan, ya. Salah satu nayut tamanul, tiga hal yang kita tidak boleh merasa aman. Al-Qassas, Was-Sufi, Wal-Mubtadi, yarudu 'alal Mubtadi. Tukang dongeng, tukang kisah, sufi dan ahli bid'ah yang membantah ahli bid'ah yang lainnya. Kita gak butuh kepada Asy'ariyah untuk membantah Mu'tazilah yang menafikan Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Karena di balik bantahan Asy'ariyah terkandung syubhat. Tadi syubhatnya itu. Hah? Yang tadi sudah kita sebutkan. Sehingga kita menyimpulkan sebagaimana disimpulkan oleh para ulama, isbat penetapan ru'yatullah Ahlus Sunnah berbeda dengan Asy'ariyah dari tiga hal tadi. Ya, dipelajari tiga hal tadi. Nah, yang ketiga kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, "Annahu ta'ala qala, lan tarani wa lam yaqul inni la ura." Allah Ta'ala menjawab Musa ketika Musa meminta, ya Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah. Allah hanya mengatakan, lantaroli, wahai Musa, kamu tidak melihatku di sini. Dan Allah tidak berkata, la uro, aku tidak dilihat wahai Musa. Beda ya? Beda. Ya. Paham gak di sini? La tajus ru'yati, dan Allah tidak berfirman, la tajus ru'yati, wahai Musa, gak boleh kamu melihatku. Gak ada kayak begitu kan? Aulastu bimar'i, atau Allah tidak berfirman, wahai Musa, lastu bimar'i. Lastu bimar'i. Aku bukanlah sesuatu yang dilihat. Enggak ada kayak begitu kan? Enggak ada. Fal farqu bainal jawabaini dhahirun. Maka perbedaan di antara dua jawaban tadi itu sangat jelas. Ya. Ala tara anna man kana fi kummihi hajarun fadannahu rajulun ta'aman faqala at'imnihi fal jawabu sahih annahu la yu'kal. Tapi perhatikan kata Ibn Abil Is Al-Hanafi, beliau memberikan analogi yang luar biasa di sini. Masya Allah, kopi saya sampai habis ini. Benar habis ini. Sampai tetesan terakhir. Ya. Masih mau nyimak Ibn Abil Is Al-Hanafi enggak? Masih. Buku ini bagus nih. Ya, semoga suatu saat kita bisa bacakan di sini kalau insyaallah. Ya, tapi memang butuh ilmu perangkat ya, untuk kuat membacanya ya. Ya kita kuatkan dulu di sini dulu ya, di Aqidah ini. Karena buku ini bukan buat ya orang yang baru melek ya. Baru taubat baca buku ini. Waduh. Baik, mana tadi? Oh, enggak ada di buku antum ya. Mana ini ya? Oh iya. Ala taro anna man kana fi kumihi hajarun. Apakah tidakkah anda melihat bahwa ada orang yang di kantongnya ada sebongkah batu? Fadhannahu rajulun tu'aman. Maka ada seseorang yang menduganya di kantongnya tadi ada bungkusan. Oh, itu makanan tuh. Faqala at'imnihi. Fal jawab sahih annahu la yukal. Sehingga dia mengatakan at'imnihi, berikanlah makanan itu kepadaku. Maka jawaban yang benar bahwasanya benda tadi, batu tadi itu tidak bisa dimakan. Amma idakan atau aman. Nah ini jadi, berikanlah padaku. Eh ini gak bisa dimakan, ini batu. Kamu makan batu? Kan begitu, jawabannya langsung menafikan secara mutlak, ini gak bisa dimakan. Nah, ini analogisnya. Amma idakan atau aman, adapun apabila yang di dalam kantong tadi itu memang berupa makanan, soha ayuqal innaka lan ta'kulahu. Wa hadza yadullu ala anna subhanahu marri. Maka boleh saja dia mengatakan innaka lan ta'kulahu. Ya. Engkau tidak akan memakannya. Ini saya sendiri. Ini buat nenek saya. Buat cucu saya, buat anak saya, buat istri saya. Misalkan begitu dia mengatakan. Ya. Innaka boleh enggak? Dia ngucap begitu. Padahal bisa dimakan enggak? Ini makanan ini bisa dimakan enggak? Bisa. Innaka lan ta'kulahu. Anda tidak bisa, tidak akan memakannya. Ini hakki kan dia. Ini punya saya, enak aja. Minta dong gitu. Hakki. Innaka lan ta'kula. Boleh enggak begitu jawab? Boleh enggak jelas-jelas dia bawa ketoprak ya, bawa gado-gado, ada minta-minta dong. Dia mengatakan annahu la yukal. Ini enggak bisa dimakan. Ini enggak bisa dimakan. Loh, itu kan ketoprak. Kan gado-gado, yukal. Oh, ini enggak bisa dimakan. Percaya gak? Dialog apa ini? Dialog ketoprak humor. Nah ini analogi dari Ibnu Abdul Is al-Hanafi. Luar biasa pernyataan beliau. Ya. Wahada yadulu ala anna subhanah mar'i. Maka hal ini menunjukkan bahwa Allah nanti dilihat. Lakinna Musa la tahtabilu kuwahu ru'yatahu. Fi hadhihi ad-dar li dha'fi quwa al-bashari fiha an ru'yatihi ta'ala yuwaddihuhu al-wajhu rabbi. Oh, ini ada 4 nih, salah 4, 5, 6. Wah, banyak sekali ya Allah ya. Kata beliau, tapi Musa enggak sanggup lihat Allah di dunia ini, di negeri ini, karena kelemahan kekuatan dia di dunia ya, dan dari melihatnya ya. Dan beliau menjelaskan jawaban yang keempat. Wah, banyak 4, 5, 6. Musa gak sanggup lagi. Aduh, ntar deh. Pokoknya intinya itu dari 3 aspek aja bisa dipahami gak? Mantap. Balik lagi ke kitab kita Al-Manzumah. Mana tadi? Hah? Mana? Wa qawlu li Musa. Ya. Wa qawlu lahi li Musa. Ini. Dan firman Allah kepada Musa. Lan tarani laisa ma'nahu an-nafyu al-mu'abbad. Bukanlah maknanya menafikan dilihat al-mu'abbad secara abadi. Ya. Tidak akan maksudnya mu'abbad selama-lamanya, tidak demikian. Bal bahkan ayat lantarani yakni fi dunia bidalili anna ru'yata sabatat fil akhir. Bahkan itu lantarani, engkau tidak akan melihatku, itu hanya di dunia, dengan dalil bahwasanya melihat Allah itu telah sabit di akhir. Tadi sudah jelas yang saya bacakan dari Ibn Abil Is al-Hanafi. Makanya saya bacakan tadi itu penting ya, itu penting. Wa amma ahlul lughah yaqulun. Nah ini Mu'tazilah. Oh, ini mereka gaya-gaya ini. Mereka gaya-gayaan. Dalam ilmu nahwu, lan itu harfu nafyin. Wa mustaqbalin. Wow, kata mereka itu. Wah, baru. Kata mereka. Ya, ahlu sunnah yang gak belajar nahwu bingung. Oh, iya ya. Oh, gitu ya. Eh, ahlu sunnah, kamu menetapkan Allah dilihat. Iya. Nih, Allah berfirman. Lan taroni. Lan itu kamu tahu gak? Kata Allah, lantaroni, Musa kamu tidak akan lihatku. Lan itu harfu nafyin wa masdarin wa mustaqbalin. Ayo. Ayo. Huruf yang menafikan, menafikan fiilnya, hadas dari fiil, kejadian. Lantaroni kamu tidak akan lihat. Wa mustaqbalin, masa yang akan datang. Masa yang akan datang maksudnya abadan, abidina. Oh. Forever. Selama-lamanya. Ahli sunnah yang gak belajar nahu, ngangguk-ngangguk. Oh gitu, iya ya. Kena subhat deh. Ah. Makanya benar ini kata para ulama, diantaranya Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Orang yang gak belajar bahasa Arab, itu yang paling rentan kena subhat. Ya. Orang yang paling rentan kena subhat. Nah, wa ahli lughah yaqulun, padahal ahli bahasa mengatakan inna kalimatalan laisat linafil muabbad, bukanlah menafikan muabbad selama-lamanya. Inna ma hiya linafi al muaqqat, itu hanya menafikan pada waktu tertentu aja. Ya. Nah, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, saya kembali ke Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ya, beliau di sini menyatakan, membawakan pernyataan Al-Imam Ibn Malik. Al-Imam, ya, ahli bahasa yang berasal dari Spanyol, Andalusia. Ya, Andalusia dulu gudangnya para ulama, Ibn Hazm, Ibn Malik. Ibn Malik dari Andalusia. Qadarullah ya, Andalusia, Spanyol jadi negeri kafir. Ya. Mungkin kalau kalau ya, kalau itu tetap bertahan, masya Allah. Jadi ahli lugoh di Spanyol itu banyak. Ya. Raul Gonzalez jadi ahli nahu gitu misalnya. jadi ahli nahu kayak ya, itunya ya, kayak nenek moyang di dia Ibnu Malik. Dari Spanyol Ibnu Malik. Kitab Alfiyah terkenal kan? Nah, Ibnu Malik berkata, ini dikutip oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Di kitab beliau, ya, Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau menyatakan. Qala Syekh Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullah taala, di kitab beliau Syarah Kafiyah Syafiyah. Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbadan wa qawluhu urdud wa siwahu fa'duda. Wa man ra'a, barang siapa yang berpendapat an-nafya bilan mu'abbada, menafikan penafian dengan huruf lan itu mu'abbada selama-lamanya. Fa qawluhu urdud, maka ucapan orang tadi yang mengatakan lan itu menafikan selama-lamanya, bantahlah perkataan dia. Wasiwahu fa'duda, dan dukunglah pernyataan sebaliknya. Sebaliknya bahwasanya, selainnya, selain itu bahwasanya huruf lan itu tidaklah menafikan selama-lamanya. Jadi jangan dipahami kalau ada jomblo mengatakan ini lan atas wajah, saya tidak akan selama. Jangan dipahami, oh dia ini mau ngikutin uskup, mau ngelamar jadi apa namanya itu, uskup, paus, pendeta, biarawan, gak mau nikah. Bukan, itu mungkin pada masa tertentu aja. Ya gak Aldi? Ya gak Ahmad? Antum jangan, iya, entar besok kita nikah lah. Sekarang belum nikah, belum mau nikah kan? Barakallahu. Wa qawlun nadim, dan pernyataan Ibn Abi Daud rahimahullah ta'ala, yatajalla ya'ni yadhar, ya Allah yatajalla, qul yatajalla Allah, Allah nampak, yadhar subhanah, fayakshiful hijab anhu, maka Allah akan menyingkap hijab darinya sehingga kaum mukminin melihat Allah. Wa qauluhu rahimahullah ta'ala kamal badru la yakhfa, sebagaimana badr purnama la yakhfa, tidak samar. Wa rabbuka awdah, dan Rabbmu lebih lebih jelas daripada badr. Hada ma'khudun min qawli Nabi SAW, maka ungkapan ini diambil dari sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhal khamara laylatal badri. Sesungguhnya kalian, ini Nabi bersabda ketika malam purnama. Malam purnama Nabi bersabda kepada para sahabat, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini di malam purnama. Lailatul Badri hiya lailatul khamis asyar. Malam purnama itu malam ke-15 aw rabi'al asyar, atau malam ke-14. Wa hiya layalil ibdar. Itulah malam-malam ibdar, malam-malam purnama. Wa fiha tamamul qamar, pada malam itu sempurnalah bulan. Li'annal qamara yahillu awwal asy-syahri dha'ifan, karena yang namanya bulan dia yahillu, dia muncul pada awal bulan itu dha'ifan, lemah, apa ya namanya terjemahnya, kecil. Karena di awal bulan ini yang dimaksud bulan qamariyah hijriyah ya. Di tanggal 1 2 di itu dha'ifan, kecil. Summa yazidu, kemudian bertambah ketika nambah tanggalan. Ila ayyatakamala fi lailatul ibdar, sampai nanti sempurna dia totalitas apa namanya penuh di malam-malam purnama, malam 14-15. Summa ya'khudhu fi an-naqsi ila ayyasira hilalan, kemudian dia berkurang nanti naik tanggal bulan, berkurang ya di bulan tanggal-tanggal tua dia berkurang. Ila ayyasira hilalan, sampai dia menjadi hilal sabit di akhir bulan, berkurang duitnya. Kayak kita juga kan, di akhir bulan berkurang duitnya bagi yang gajian. Ya Mas Bowo ya. Oh Mas Bowo mah awal bulan semuanya dompetnya purnama. Kalau yang lain dompetnya hilal ya sabit. Nah, nanti baru gajian oh nih badar, purnama. Allah Ta'ala berfirman, wal qamara qaddarnahu manazil, dan qamar, wah ini qamar maf'ul bih muqaddam ya, wal qamara qaddarnahu manazila, dan kami telah menentukan bulan-bulan itu manazila, apa namanya tempat-tempatnya, hatta adakal urjun, hatta adakal urjunil qadim, hingga ya, hingga setelah dia sampai ke manzilahnya yang tadi, dia kembali bulan tadi kan urjunil qadim, seperti apa namanya tandan yang qadim, tandan yang sudah tua ya, jadi begini bengkok tandan, begini hilal ya, bengkok begini sabit. Al-urjun hiya idhqun nakhlah. Ya, idhqun itu kalau dalam bahasa Arab namanya kinwun. Ya, idhqun kinwun nakhlah, yaitu tandan, tandan korma. Allazi tarawnahu, yang Anda melihatnya itu munhiniyan, ya munhiniyan. Bengkok, yaitu dari inhana yanhani, munhiniyan, yang dia bengkok idaya bisa apabila dia telah kering. Jadi bengkok begini. Ini Allah serupakan kayak begitu. Paham enggak sih? Hatta adakal urjunil qadim, hingga dia nanti setelah kembali seperti urjunil qadim, tandan yang sudah kering tua. Fal hilalu yakunu ala syaklil urjunil qadim, maka hilal dia nanti dalam bentuk urjunil qadim, tandan yang sudah menua. Baik, selesai bahasan, nanti kita masuk ke poin ke-7 pekan depan. Ya. Pada pembahasan berikutnya. Ya, yang mau tanya silakan ya, ikhwan. Tafadhol.